بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله نحمد الله ونشكره senantiasa kita memuji Allah dan berupaya serta berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi an-ni'am al-'azimah atas nikmat yang agung ini, atas nikmat yang besar ini, utamanya adalah al-iman dan Islam serta ittiba'i sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga langkah kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di antara nikmatnya adalah nikmatul ilm, ya. Nikmat ilmu yang tidak diberikan kecuali man waffaqahullah. Tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan nikmat yang tidak boleh kita anggap remeh. Ya. Yang kemudian di antara konsekuensinya ketika antum sudah diberikan taufik oleh Allah segala macam sarana prasarana untuk kita belajar dimudahkan bagi kita orang-orang yang mengajari kita dimudahkan untuk kita kitab-kitab dan seterusnya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ikhlas di dalam at-talab, di dalam menuntut ilmu, ya, dan bertawadhu kepada manusia. Ilmu bukanlah alat untuk kita berbangga diri, ya. Bukanlah alat untuk kita bersikap sombong atas sebagian kita yang lain. Mungkin salah satu dari kita sudah selesai hafalannya, memandang remeh teman yang ada di samping kita, yang mungkin bahkan belum selesai atau mungkin masih jauh daripada hafalan kita, ya. Ya, maka laulallah lamahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan diberikan hidayah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada waqa'ah Al-Khandaq, pada peperangan Khandaq, ya. Fa ikhlaskan, ya, niat kita di dalam menuntut ilmu Yang pertama, ikhlaskan diri kita karena Allah Azza wa Jal mengharapkan pahala dari talabul ilm. Kemudian niatkan untuk raf'ul jahl, mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita. Ya. Kemudian tawadhu, ya, terus bertawadhu. Dan hindari maksiat. Subhanallah. Tara al-ma'siyah ketika dilakukan oleh manusia dampaknya ta'um, ya. Dampaknya ini menyebar, mu'minuhum wa kafiruhum, yang beriman di antara mereka dan orang kafir di antara mereka. Bahkan ibaduhum, ahli ibadah di antara mereka, wa alimuhum, orang alim di antara mereka pun juga terkena imbasnya. Satu contoh saja, barusan kami sampaikan sedikit tentang perang Khandaq, ya. Di dalam perang tersebut sedikit kesalahan menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW dari para sahabat, karena nganggap kami sudah menang. Demikian kata Rasulullah, baik kita kalah, intasarna au huzimna, jangan turun dari gunung. Ya, kata Rasulullah. Setelah peperangan yang pertama mereka menang, kemudian menganggap sudah kita di bawah, sudah mendapatkan ghanimah dan sebagainya. Turun yang di atas, setelah diingatkan oleh sebagian yang lain, Rasulullah menyatakan begini dan begitu. Mereka pun tidak menghiraukan, turun semua, terjadilah peperangan. Dan kaum muslimin pada saat itu mendapatkan kekalahan setelah peperangan yang kedua. Kekalahan yang amat sangat, hatta Rasulullah pun terkena. Ya. Ya. Pelindung kepala Rasulullah SAW pun rusak. Artinya apa? Barakallahu fikum, al-ma'siyata'um. Sifatnya umum. Dia akan mengenai siapa saja. Dan bisa jadi karena sebab satu orang atau dua orang. Utrukul ma'asiyah. Dan minal ma'asiyah, ya, di antara bagian daripada kemaksiatan tersebut, al-mukhalafah, yaitu menyelisihi aturan-aturan yang dibuat untuk maslahat kita semua, terutama untuk santri, ya. Hati-hati, intabihu, barakallahu fikum. Al-muslimuna ala syurutihim, ya. Kaum muslimin harus konsekuen dengan syarat-syarat yang dibuat. Terutama ini adalah maslahat. Agama kita dibangun di atas maslahah rajihah. Ya, maslahat yang memang maslahat itu untuk diri kita, untuk keumuman kaum muslimin. Yang hafalannya sudah banyak, yang hafalannya sudah banyak bisa jadi hilang. Jangan keliru, ya. Orang-orang sebelum antum merasakan bagaimana itu saja dimakan waktu, atau bahkan mungkin karena sebab maksiat yang mungkin tidak terasa. Ya, antum sekarang pada masa talab, pada masa belajar, yang diminta yang pertama kali adalah hifdzul Quran, untuk antum ihtimam dengannya. Maka hindari yang namanya al-ma'asi, ya, kemaksiatan. Dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, Kata beliau, syakautu ila waki'in. Aku mengeluh kepada Imam Waki', kata beliau, an su'i hifzi, jeleknya hafalanku. Para a'immah terdahulu mereka beriktimad dengan apa? Dengan hifz. Ya. Dengan hifz. Syakautu ila waki'in an su'i hifzi, jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan kepadaku arahan untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Kemudian beliau memberitakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan datang kepada orang-orang yang bermaksiat. Intabihu barakallahu fikum, pada masa-masa talab. Ya. Ketika ini kiat ya, ketika antum ingin bagaimana hafalan terus terjaga ya. Di antaranya adalah dengan berusaha untuk tidak menyelisihi, berusaha untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal ya. Maka ini harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri nikmat yang besar ini. Jangan sampai ketika kita tidak bersyukur, nikmat ini akan hilang. Ya, nikmat ini akan hilang. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 116 sampai 117. Yang isinya adalah waqalu takhadallahu waladan subhana ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun, sampai pada akhir ayat ini, yang syahidnya di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang kafir dengan keumumannya ya. Walaupun di sana diperselisihkan yang dimaksud siapa ya, namun al-ibrah bi'umumil lafz ya, orang-orang kafir seluruhnya ya, mereka bersepakat di atas kekufuran ya, di antara kekufuran yang mereka lakukan adalah mereka menyatakan Allah ini ittakhadallahu waladan, jadikan Allah itu anak ya. Maka Allah pun membantah mereka seraya menyatakan subhanah, maha suci Allah ya. Allah menyucikan dirinya membantah mereka. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya anak. Bahkan Allah menetapkan ballahu ma fis samawati wal ard, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Di dalam surat Al-Ikhlas Allah pun membantah ya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Karena memang konsekuensinya sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya anak, wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidih ya. Anak ini harus sejenis dengan bapaknya. Artinya ketika mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak ya, seolah-olah mereka menyatakan Allah sejenis dengan anaknya. Orang-orang Nasara menyatakan Isa ibnullah. Isa siapa? Ya. Rasul Abdullah dan rasulnya. Min jildatina, ya, kulitnya sama dengan kita. Yatakallamun bi alsinatina, berbicara dengan lisan-lisan kita sama. Ya. Isa ibnu Maryam pun juga makan, minum, tidur ya, dan seterusnya. Maka itulah ya manusia. Nah, ketika mereka menyatakan Isa ibn Allah, Isa adalah anak Allah, maka mereka telah menyamakan Allah dengan manusia. Ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal Allah sedikit pun dari makhluknya. Wa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ini adalah termasuk minal muhal, Allah menyucikan dirinya dari beranak dan diperanakkan, ya. Allah dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka kaum musyrikin. Naam, naqra ayat selanjutnya. Naam, man yaqra? Naam, kelas 3 Zidan. Bisa Zidan. Baik, bismillah. Lanjut. Qala Sa'di rahimahullah. Lanjut. Naam. Cukup dulu. Baik. Ayat selanjutnya yaitu Al-Baqarah 118 sampai 119. Yang bunyinya waqala alladzina la ya'lamun, berkata orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimunallahu ta'tina ayah, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau engkau datangkan kepada kami bukti-bukti, dalil atau mukjizat atau yang semisal itu yang menunjukkan kenabian, ya. Maksud ada yang menunjukkan kenabian. Kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian ya orang-orang sebelum mereka pun berkata mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, yang di mana ada kesamaan dalam hati-hati mereka. Waqad bayyana al-ayat, kami pun telah menjelaskan ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Liqaumi yuqinun, untuk mereka kaum-kaum yang beriman. Inna arsalnaka bil haq, dan kami pun mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran. Basyiran wa nidhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya tentang penduduk neraka al-jahim. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, qala al-jahalatu ay qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim. Yang dimaksud, kata Imam Sa'di rahimahullah, Imam Sa'di ya lil faidah, sebagian membaca As-Sa'di dengan fathah, sebagian membaca As-Si'di ya dengan kasrah. Yang betul yang mana? Yang betul ya, wallahu a'lam bissawab, dijelaskan oleh ahlinya. Adapun jika yang dimaksud adalah kabila-kabila kuno terdahulu, ya, dengan bahasa Arab yang tepat adalah dengan fathah. Ya. Namun dengan wasiqah, dengan bukti-bukti, dengan tulisan-tulisan Imam Sa'di dan diketahui oleh keluarganya, ya, mereka pun membaca dengan kasrah As-Sa'di, ya. Mereka, Imam Sa'di sendiri, beliau sendiri ya, mengibaratkan kabilah beliau dengan ibarat As-Sa'di, ya. Dengan kabilah As-Sa'di. Kabilah As-Sa'di adalah pecahan dari Bani Tamim. Pecahan dari Bani Tamim. Ala kulli hal, Ketika itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka sah-sah saja dikatakan Sa'di atau Si'di. Ya. Ini sudah jarah fi lisanihim. Ya. Terbiasa di lisan mereka. Namun murid-murid beliau ya mentanbih ya. Murid-murid Imam Sa'di. Di antara mereka adalah Abdullah bin Aqil. Syekh Abdullah bin Aqil termasuk muridnya. Murid Imam Sa'di rahimahullah yang mengingatkan ya bahwasanya Syekh dengan keluarganya pun meyakini bahwasanya kabilah beliau adalah kabilah Si'di. Dengan dibaca Si'di itu yang lebih tepat. Ala kulli hal al-amru wasi' ya, perkaranya luas, dibaca As-Si'di ataupun As-Sa'di ya, la yambaghi fi hadha haud, tidak boleh karena sebab ini kemudian fulan inti salah ya, menyalahkan dan sebagainya. La al-jara fil 'adah ya, sudah berjalan di dalam kebiasaan mereka, mereka menyatakan yaitu masyarakat berbicara ini kabilahnya kabilah Sa'di ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Beliau berkata qala al-jahalah min ahli al-kitab wa ghairihim, yang dimaksud adalah orang-orang jahil yang la ilma lahum ya, tidak ada ilmunya dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka. Ini menunjukkan apa? Kecerdasan dan ketelitian dari Imam Sa'di rahimahullah ya. Ketelitian beliau rahimahullah rahmatal abrar, bagaimana beliau amat sangat jeli ya atas perselisihan ulama terkait dengan mereka yang dimaksud ya. Mereka yang dimaksud ketika kita kembali kepada Imam Mujahid bin Jabr, beliau menyatakan yang dimaksud adalah Nasara dan diambil oleh Imam Tabari, Abu Ja'far Tabari dalam tafsirnya, dan dimaksud orang-orang Nasara. Begitu juga sebagian yang lain yang datangnya dari Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah Rafi' bin Huraimilah, orang Yahudi, kibaruhum ya. Adapun Qatadah menyatakan yang dimaksud adalah musyrikil Arab. Fajama'a Syekh rahimahullah jama'an mubarakan, yang kemudian Syekh rahimahullah menggabung dengan penggabungan yang berbarokah dan bisa digunakan semuanya, kata Syekh, orang-orang jahil dari kalangan ahlul kitab, minhum Yahud wa Nasara, ahlul kitab ya, Yahud dan Nasara, wa ghairihim, yang dimaksud dengan ghairihim adalah musyrikil Arab ya. Ini menunjukkan ketelitian beliau ya, dan kecerdasan Al-Imam Sa'di rahimahullah, sehingga beliau lebih memudahkan al-qari' was-sami', orang yang membaca dan mendengarkan tulisan beliau lebih enak ya, daripada ikhtalafa ahlul ilm begini dan begitu ya. Namun beliau ingin lebih memudahkan kita. Qala halla yukallimuna ya, laula yukallimuna, maknanya halla yukallimuna, halla halla di sini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan harf tahdhid ya. Harf tahdhid, apa itu harf tahdhid dengan dha ya? Harf tahdhid yaitu huruf yang digunakan ketika kita ingin memberikan motivasi untuk melakukan satu perbuatan apa saja ya, untuk melakukan satu perbuatan apa saja, baik itu kebaikan maupun kejelekan, maka digunakan harf tahdhid. Halla yukallimuna ya, jadi artinya mengapa ya, mengapa Allah tidak berbicara kepada kami ya. Bicara ya, seolah-olah mereka maksa Allah suruh bicara kepada kami ya, demikian maknanya. Alla yukallimuna, bukan mengapa istifham, bukan mereka bertanya abadan ya, Namun tujuan mereka adalah memaksa. Kenapa sih? Suruh Allahmu itu bicara dengan kami. Laula yukallimunallah. Ya. Kama kallamar rusul. Ya, kata Imam Sa'di, sebagaimana rasul-rasul diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah bicara kepada Musa, sebagaimana Allah bicara kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, mampu untuk bicara dengan siapa saja, kapan saja. Apa yang dibicarakan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mau bicara dengan mereka pun juga hak Allah Azza wa Jal. Allah berbicara. Buktinya adalah Al-Quran. Buktinya adalah kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Ya. Itu adalah bukti terbesar bahwasanya Allah pun berbicara. Ya. Namun Allah punya hak mau bicara dengan mereka atau tidak. Maka mereka ini seolah-olah maksa. Ini adalah qillatu adab ma'allah. Ini adalah merupakan sedikitnya bahkan tidak ada adab sama sekali kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Bagaimana mereka memaksa Allah berbicara dengan mereka? Au ta'tina ayah. Atau setidaknya engkau datangkan kepada kami bukti. Dalil ayatil bayyinat. Ya. Mu'jizat. Ya. Sehingga kami pun faham engkau adalah Nabi. Engkau adalah manusia yang diutus oleh Allah Azza wa Jal sebagai pembawa risalah. Ya. Seolah-olah mereka memaksa Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyatakan demikian. Ya. Sebagian ulama menyatakan dilalah. Yang dimaksud yang didatangkan adalah dilalah. Ya. Ada Imam Musa'di rahimahullah qala ya'nuna ayat al-iktira. Yang mereka maksud yaitu dengan ayat di sini adalah al-iktira, yaitu usulan, ya. Semacam usulan allati yaktarihunaha bi'uqulihimul fasidah. Yang di mana usulan-usulan tersebut datang dari akal-akal mereka yang rusak, wa ara'ihim al-kasidah, dan pendapat-pendapat mereka yang murahan, ya, yang tidak laku, ya, pendapat mereka yang murahan dan tidak laku, allati tajarra'u biha 'alal khaliq, yang dengan pendapat-pendapat tersebut mereka menampakkan keberanian mereka kepada siapa? Kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta yaitu Allah Azza wa Jal. Dari sini kita tahu jeleknya adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah ridha, ya, dengan tersebarnya agama Allah yaitu Islam. Ini keadaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, begitu juga kaum musyrikin. Wastakbaru ala rusulih, dan mereka pun sombong kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi, sebagaimana kaqaulihim, sebagaimana apa yang mereka ucapkan, yaitu di dalam beberapa ayat sebagiannya sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Di antaranya lan nu'mina laka. Mereka menyatakan kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah terang-terangan. Ini ucapan siapa? Hah? Adan, ucapan siapa ini? Hah? Ucapan siapa? Isa. Nasara. Setuju. Nah, ini ucapan sudah kita baca pada beberapa ayat, ya, yang telah lalu. Perkataan Bani Israel kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Mereka menyatakan bahkan menantang, kami tidak akan beriman kepadamu. Wahai Nabi, sampai kami melihat Allah terang-terangan. Bayangkan demikian adab mereka, kurang ajarnya mereka kepada Allah dan merendahkannya mereka kepada nabi-nabi Allah. Selanjutnya qala yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab bertanya kepadamu, meminta kepadamu, antunazzila alaihim kitaban minas sama, untuk engkau turunkan kitab dari langit. Bayangkan, ya, nantang nabi dari nabi-nabi Allah, rasul dari rasul-rasul Allah, ditantang mereka, turunkan ayat atau turunkan kitab dari langit. Ya, tantangan. Ya. Tantangan ini bukan pertanyaan, ya, bukan permintaan, namun apa, inat, penolakan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul. Mereka minta kitab yang diturunkan dari langit secara langsung. Kata Allah, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Musa telah dimintai yang lebih besar dari itu. Ya. Itu tadi minta untuk bertemu, melihat Allah secara terang-terangan. Begitu juga yang ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala laula unzila ilaihi malakun fayakununa ma'ahu nadhira. Mengapa tidak diturunkan bersamanya itu Muhammad alaihi salatu wassalam malaikat? Ya. Ini bukan pertanyaan, ya. Namun mereka memerintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa malaikat kok tidak jalan sama kamu? Fayakununa ma'ahum nadhira. Fayakununa ma'ahu nadhira. Di mana malaikat itu nanti akan menjadi sang pemberi peringatan. Nabi bersama malaikat, ya. Au yulqa ilaihi kanzun, atau engkau diberikan harta. Ya. Diberikan harta. Sehingga tidak bekerja, dicukupi, ya. Ma'ruf bahwasanya Rasulullah SAW ya'mal biyadih, bekerja dengan tangannya. Dan demikian keadaan para anbiya, ya. Bekerja mereka. Kenapa kok tidak diberikan harta? Au takunu lahu jannah. Atau kenapa Muhammad ini tidak diberikan apa? Tidak diberikan bustan, tidak diberikan taman-taman, kebun-kebun yang bisa diambil hasilnya. Ini qillatu adab, ini bahkan menafikan adab mereka kepada Allah dan takabur mereka kepada para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan tujuan mereka bertanya, la abadan. Namun yang mereka tujukan adalah inat, ya. Qala fa hadza dzabuhum ma'a rusulihim yatlubuna ayati ta'annud la ayat al-irsyad. Demikian kebiasaan mereka, orang-orang kafir, baik itu Yahudi, baik itu Nasara, baik itu kaum musyrikin, ya. Nah, ini ayat sebelumnya belum kita baca ini. Nah. Qala wa qawluhu wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Ayat selanjutnya yang dikatakan oleh Imam Sa'di, beliau memasukkan ayat-ayat ini sebagai contoh bahwasanya memang kebiasaan mereka memang begitu, ya. Mereka bersikap sombong kepada utusan-utusan Allah dan amat sangat berani kepada Allah Subhanahu wa taala dan menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta, mereka menyatakan lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad. Orang-orang musyrikin, ya. Sampai kapan? Hatta tafjura lana, minal ardi yambu'a, sampai engkau belah bumi ini sehingga keluar muncul mata air di sana. Bayangkan permintaan-permintaan mereka luar biasa. Hadza da'buhum ma rusulihim, ini adalah kebiasaan mereka dengan para utusan-utusan Allah, nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Mereka meminta ayat at-ta'annud. Yang mereka minta ini adalah bukti-bukti yang mereka tujukan dari permintaan mereka itu adalah penolakan. Ya. Mereka tujukan adalah penolakan, bukan penetapan. La ayat al-istirsyad. Bukan yang mereka maksud adalah ayat-ayat atau bukti-bukti, tanda-tanda yang menyebabkan mereka lebih faham, lebih yakin atas keagungan Allah, lebih yakin atas risalah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dan para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Bukan itu tujuan mereka. Walam yakun qasduhum tabayyunil haq, dan bukan maksud mereka untuk mencari kebenaran, untuk mengcross-check ini kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran. Bukan itu tujuan mereka. Fa innar rusul qad ja'u minal ayat bima yu'min ala mithlihi al-bashar, telah datang kepada para rasul-rasul Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana manusia beriman dengan yang semisal itu. Nabi kita telah diberikan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Ya. Kemudian bagaimana barokah yang diberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga kepada Isa alaihi salam. Ya, diberikan mukjizat dengan menghidupkan orang mati dan sebagainya. Begitu juga Musa pun diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisahnya Musa di dalam mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini semua adalah al-ayat wadihat, al-ayat tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang dimana manusia ketika diberikan itu mereka pasti beriman, namun tidak pada mereka, ya. Tidak pada orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab dan juga kaum musyrikin al-Arab. Walihadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman di dalam ayat ini, qad bayyanal ayat liqaumi yuqinun, kami pun telah menjelaskan tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah, bukti-bukti bahwasanya ini adalah nabi dan utusan Allah untuk mereka orang-orang yang meyakini dan orang-orang yang beriman. Allah pun telah mengirimkan banyak sekali tanda-tanda dan yang terbesar adalah Al-Quran. Fakullu muqinin faqad arafa min ayatillahi al-bahira wa barahinihi al-zahira ma hasala lahu bihi al-yaqin wa indafa anhu kulli syakkin wa raib. Maka setiap orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, mereka telah mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah yang amat sangat agung dan bukti-bukti Allah yang nampak jelas di hadapan mata. Ya. Mu'jizat yang wadih, yang sangat jelas. Ma hasala lahu bihil yaqin, yang dengan bukti-bukti tersebut mereka yakin. Ya. Wandafa anhu, dan menolak segala macam bentuk syak wa raib, segala macam bentuk keraguan-raguan, ya, dari hati orang-orang yang yakin beriman kepada Allah dengan tanda-tanda tadi, bukti-bukti dan mukjizat yang datangnya dari Allah. Al-kalam thayyib, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani, ya, seorang imam al-mujaddid al-faqih al-allama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ya, beliau termasuk akhir-akhir Beliau wafat pada tahun 1250 Hijriah, ya. 1250 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1834, kurang lebihnya begitu, ya. Yang beliau tinggal di Sana'a, Asimatul Yaman. Di antara kitab beliau adalah Nailul Autar. Begitu juga Ishtahara bi Tafsir. Beliau dikenal dengan kitab tafsirnya yang berjudul Fathul Qadir, ya. Fathul Qadir. Beliau mengomentari ayat ini, ya. Beliau mengomentari ayat ini di dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan qad bayyana al-ayat liqaumi yuqinun ay ya'tarifuna bil haqq, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, mereka ini mengakui kebenaran, ya, mereka mengakui kebenaran. Artinya ketika ini adalah benar, datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, ya. Bukan diada-adakan oleh bashar, oleh manusia. Mereka mengakui kebenaran, ya. Bukan, justru malah sombong. Artinya sombong ini sifat mereka, sifatnya orang-orang kafir. Wa yunsifuna fil qaul, dan mereka pun bersikap insaf, bersikap adil di dalam bertutur kata. Wa yud'inuna li awamirillahi subhanah, dan dengan itu pun mereka menundukkan diri mereka di dalam perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Li qaulihim musaddiqina lahu subhanah, karena mereka membenarkan Allah Azza wa Jalla. Mu'minina bi ayatihi, mereka pun beriman dengan ayat-ayatnya. Muttabi'ina lima syara'ahu lahum, dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka. Artinya apa? Barakallahu fikum. Di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah senantiasa mengakui al-haq dari mana saja datangnya. Dan di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman adalah mereka bersikap insaf, bersikap adil di dalam bertutur kata. Dikatakan hak ini adalah al-haq, batil ini adalah al-batil. Dan mereka selalu tunduk ketika disampaikan kepada mereka qala Allah dan qala Rasul, ya. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada ayat-ayat Allah, selalu beriman dan mengikuti apa yang disyariatkan yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin. Naam. Insyaallah mungkin naktafi bihadzal qadar. Dicukupkan dulu sampai di sini insyaallah. Mungkin sudah terang. Kita lanjutkan sisa daripada pembahasan, yaitu dari perkataan Imam Sa'di rahimahullah. Thumma dzakara ta'ala ba'du ayatin mujizah, sampai pada akhir daripada ayat ini. Biiznillah pada pertemuan yang akan datang. Nas'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.